بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab izalatun najasah wa bayanuha, bab tentang menghilangkan najis dan keterangan tentang najis. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذوا خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. dari أنس بن مالك رضي الله عنه قال، beliau berkata: Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr. Ittakhadhu khallan, yang dibuat menjadi cuka. Qala la, dia mengatakan tidak. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini menerangkan tentang khamr yang dibuat cuka, bahwa Rasulullah SAW melarang sengaja membuat cuka dari khamr. Akan tetapi apabila tersebut dengan sendirinya menjadi cuka tanpa ada upaya atau usaha dari seseorang untuk merubah khamr menjadi cuka, maka diperbolehkan. Adapun kaitan hadis ini dengan bab izalatun najasah, nampaknya Ibnu Hajar rahimahullah tidak menyebutkan khamr. Apakah khamr ini tergolong najis atau tidak tergolong najis? Apakah khamr masuk dalam benda-benda yang najis atau tidak termasuk pada benda yang najis? Terjadi khilaf di antara ulama rahimahumullah, apakah khamr termasuk benda najis atau bukan termasuk najis. Pendapat yang rajih dan dirajihkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan juga para ulama yang lain, bahwa khamr tidak termasuk najis. Karena tidak ada dalil yang sharih, tegas, jelas menunjukkan najisnya khamr. Adapun dalam ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal amsab wal azlamu rijsun. Kata rijsun ini bermakna al-qadir, sesuatu yang kotor. Yang kotor bisa najis, bisa pula tidak najis. Yang kotor boleh najis, boleh pula tak najis. Dan khamr tidak termasuk najis. Karena dalam ayat itu disebutkan al-maisir, kemudian al-amsab, lalu al-azlam, yang semuanya tidak termasuk najis. Begitu pula di zaman Rasulullah SAW, tatkala turun ayat yang mengharamkan khamr, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menumpahkan atau menuangkan khamr ke jalan-jalan, sehingga di jalan Madinah ketika itu banyak terdapat khamr-khamr yang telah tumpah di jalan. Seandainya itu sesuatu yang najis, tentu membuang najis di sembarang tempat tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, wa anhu qala lamma kana yaumu khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalhah fanada anna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha ritsun tafakun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, lamma kana yaumu khaybar, ketika pada hari perang Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Thalhah. Fanada, maka Abu Thalhah nada, memanggil atau menyeru, anallaha wa rasulah yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah, bahwa Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging al-humur al-ahliyah. Al-humur al-ahliyah yani himar yang jinak, ya, keledai yang jinak, yakni keledai yang biasa dipakai untuk bekerja oleh orang-orang, ya, untuk mengangkut barang, untuk ditunggangi, dan yang semakna dengan itu. Fa innaha ritsun, sesungguhnya khamr, afwan, sesungguhnya khamr, keledai ahliyah, ritsun. Ritsun yakni bermakna qadir, kotor. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini Rasulullah SAW memberikan suatu maklumat atau pengumuman yang diberikan oleh Abu Thalhah radhiyallahu anhu, bahwa Allah dan Rasulnya melarang dari daging keledai jinak. Nah, ini menunjukkan haramnya daging keledai. Yang dihalalkan adalah al-humur al-wahsyiyah, keledai yang liar. Maksudnya di sini kuda zebra. Kuda zebra ini halal. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan sebab atau illah kenapa diharamkan daging bagai hadiah. Dia mengatakan ta'innaha rijsun, karena daging tersebut rijsun. Sekali lagi makna rijs di sini yakni sesuatu yang yustadzar, dianggap kotor. Ya. Namun apakah ini bermakna najis? Nah, di sini Allahu a'lam tidak bermakna najis. Ini hanya bermakna kotor. Berdasarkan hadis yang berikutnya nanti ada isyarat kepada hal tersebut. Demikian pula diterangkan dalam sebagian syarah bahwa la yazam an yakun kullu ma yustakthar wa kullu ma yustakthar aw kullu ma yastakthiruhu al-insan najisan kana am la, fala yalzam an yakun su'urul himari najisan. Ya. Jadi makna rijsun adalah semua yang dianggap kotor oleh manusia pada umumnya, baik itu najis atau tidak najis, sehingga tidak berarti rijs bermakna najis. Termasuk yang menunjukkan tidak najis adalah hadis berikutnya, wa an Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina wa huwa ala rahilatihi ولعابه يزيل على كتفي أو على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada kami di Mina. Di Mina, wa huwa ala rahilatihi, dan beliau ketika itu berada di atas kendaraannya. Wa lu'abuhu yasilu ala katifayya, dan lu'abuhu air liurnya yasilu mengalir ala katifayya pada kedua pundak saya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan beliau mensahihkan. Nah, pada hadis ini seperti yang disebutkan bahwa Nabi berkhutbah di atas kendaraan beliau, nampaknya unta atau himar, wallahu a'lam. Saya belum melihat lebih lanjut ya, apa di sini himar atau unta. Namun ada kemungkinan nampaknya unta, Allah ma'ana. Walu'abuha yasilu ala katifaya, sementara lu'abuha air liurnya mengalir ke dua pundak saya. Nah, ini menunjukkan bahwa air liur hewan kendaraan tersebut tidak najis. Ya. Disebutkan di sini dalam syarah bahwa sebabnya adalah hewan tersebut ma'kulul lahm, hewan yang boleh dimakan. Jadi mungkin maksudnya unta di sini. Wallahu a'lam. Sehingga kalau begitu air liur unta tidak najis. Ya, tidak najis. Dengan demikian berarti tidak ada kaitan antara hadis ini dengan hadis lain yang banyak. Kecuali apabila ada tasrih penegasan bahwa maksudnya bukan kebaikan. Namun dalam syarah tadi disebutkan hewan ini hewan makul lahm. Ya. Sehingga nampaknya unta. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani, membasuh mani. Thumma yakhruju ila shalah, kemudian beliau keluar menuju salat. Bidzalika tsaub, dengan memakai pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila athal ghusl fi, dan aku melihat kepada bekas basuhan mani tersebut pada pakaian beliau. Muttafaqun alaih. Hadis ini menerangkan tentang hukum mani, apakah mani termasuk najis atau tidak. Pendapat yang rajih, yang kuat, bahwa mani tidak termasuk najis. Mani tidak termasuk najis. Berdasarkan hadis yang kita baca bahwa Rasulullah SAW membasuh mani dari pakaiannya, namun bekas basuhan mani tersebut masih ada. Seandainya mani itu najis, maka tidak boleh bekasnya tersisa di pakaian tersebut. Wajib dibersihkan dengan menghilangkan bekas-bekasnya, ya, kecuali dalam kondisi tertentu pada sebagian najis yang tidak mungkin dihilangkan secara total, semacam misalnya darah haid mungkin ada bekasnya. Nah, ini ma'zur, dimaafkan karena terkadang kesulitan menghilangkan warna darah. Dan nanti akan diterangkan pada hadis berikutnya. Adapun tidak, maka dengan mudah dibasuh dan dihilangkan bekasnya, sehingga apa yang ada pada pakaian Rasulullah dari bekas mandi menunjukkan bahwa mandi tidak najis. Ditambah lagi dengan riwayat berikutnya, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi, sungguh aku telah afrukuhu yakni membersihkan dengan mengerik, yakni misalnya dengan kayu atau dengan ujung kuku, kemudian di garuk-garuk. Ini namanya afruku. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa aku telah menggaruk-garuk atau mengorek atau mengerik mani tersebut dari pakaian Rasulullah SAW fayusalli fihi, kemudian beliau sholat dengan pakaian tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mani tidak najis. Seandainya mani najis, maka tidak cukup najis hanya dibersihkan dengan cara dikerok, semacam itu. Wajib dibersihkan sampai bersih, ya, bahkan dengan air, sehingga tidak tersisa mani yang kering tersebut. Wa fi lafzin lahu, dalam lafaz yang lain, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min saudi, sungguh aku telah menggaruknya, sungguh aku telah menggaruknya yabisan, dalam keadaan kering, bi dhufri, dengan kukuku, min saubihi, dari pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana juga ada dalil yang lain yang disebutkan oleh ulama rahimahumullah tentang tidak najisnya mani. Di antaranya bahwa mani merupakan aslu khalqil insan, asal usul diciptakannya manusia. Ya, dan di antara manusia itu adalah para nabi, para rasul, as-salihin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak mungkin para rasul, para nabi tercipta dari sesuatu yang najis. Nah, jadi yang rajih bahwa mani tidak najis. Dan cara menghilangkan mani diantaranya dengan cara semacam yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha, ini sudah cukup. Walaupun kalau dicuci sampai bersih, tentu itu afdal, lebih utama. Wa Nabi Samih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalu min bawdil jariyah wa yurashu min bawdil gulam. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Al-Hakim. Dari Abu Samih radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalu min baulil jariyah, yusalu di basuh, min baulil jariyah, dari sebab baul, pentingnya jariah, anak wanita, anak perempuan. Wa yurashu min baulil gula, dan yurashu, dipercik, yang dipercikkan dengan air, min baulil gula, dari sebab kencingnya anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya. Pada hadis ini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan untuk menerangkan salah satu dari benda-benda yang najis, yaitu al-baul, kencing, air kencing. Dan Rasulullah SAW membedakan antara air kencing anak laki-laki dan anak perempuan. Air kencing anak perempuan, sejak anak itu masih kecil, sudah dihukumi najis. Bagaimana najisnya orang yang dewasa. Sehingga dibersihkan dengan cara dibasuh. Dicuci, dibasuh. Beliau mengatakan yusalu. Yusalu, yakni dicuci atau dibasuh. Sehingga anak perempuan kecil maupun besar, sama saja. Hukumnya najis yang wajib dibasuh. Adapun al-ghulam, kencing, air kencing anak laki-laki. Maka Rasulullah SAW membedakan antara dewasa dan anak-anak. Air kencing anak dewasa atau orang dewasa jelas najis dan dibersihkan dengan cara dibasuh dan dicuci. Adapun air kencing anak laki-laki yang masih kecil, maka dipercikkan dengan air yang banyak. Dipercikkan di sini bukan artinya hanya satu dua kali basah sedikit, tidak. Tapi yang dimaksud sebagaimana kata ulama, dibasahi sampai basah, walaupun tidak sampai meneteskan air. Sehingga kain tersebut terbasahi oleh air, walaupun tidak meneteskan air. Ini makna lesyu. Bukan hanya dipercikkan padanya air, satu dua, ya, sehingga nampak masih kering. Ya, atau setengah basah, tidak, tapi sampai basah, walaupun tidak meneteskan air. Kemudian, yang dimaksud dengan anak kecil di sini, seperti disebutkan dalam hadis lain, lam ya'kul at-ta'am, anak kecil yang belum makan makanan. Yang dimaksud Allah alam, bagaimana dalam sebagian syarah, dia belum, yakni lepas ya, dari air susu ibu, dia masih minum air susu ibu terus. Walaupun sedikit banyak dia makan makanan, mungkin ada sedikit banyak makanan, yakni artinya yang menjadi makanan pokoknya tetap masih air susu ibu. Menjadi makanan pokoknya masih apa? Air susu ibu. Nah, adapun yang telah menjadi makanan pokoknya bukan air susu ibu, ya, dia telah makan nasi, dia telah makan bubur, dan itu menjadi makanan pokoknya, maka hukumnya sama dengan orang-orang yang dewasa, najis, dan dibersihkan dengan cara dibasuh. Allahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi dam al-hayd yusibu al-thawb tahuttuhu ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. Jadi Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi damil haid, tentang damul haid, ada bab damul haid, darah haid. Yusibu tsauba, yang menimpa atau mengenai pakaian. Dia mengatakan tahuttuhu. Tahuttuhu thumma taqrusuhu bilma. Ya. Tahuttuhu yakni bermakna apa? Ad-dalq wal haq. Yakni di apa? Di digaruk ya, atau dikorek ya, maksudnya di sini menghilangkan ainun najasah, menghilangkan benda najis yang mungkin ada darah haid yang tergumpal ya, kemudian menempel di ain tersebut, maka darah tersebut harus dihilangkan ya. Ini makna tahuttu. Summa taqrusuhu ay as-sawb ya, wal murad bihi al-ghuslu bi atraf al-asabih. Yang dimaksud di sini adalah membasuhnya dengan ujung-ujung jari. Jadi pertama dihilangkan ainun najasah, benda najisnya dihilangkan, kemudian dibasuh, digosok-gosok dengan ujung jari kursuhu. Dengan cara seperti itu akan hilang sisa darah haid yang menempel pada kain tersebut. Tsumma tambahuhu, kemudian tambahuhu yakni disiram, diguyur, ya, dibasuh. Jadi di sini ada tiga, tahuttuhu, tsumma takrusuhu, tsumma tambahuhu. Tahuttuhu, dihilangkan benda najisnya, takrusuhu, digosok-gosok dengan ujung jari, tambahuhu, kemudian disiram. Insya Allah dengan itu akan bersih dan hilang. Tsumma tusalli fihi, kemudian kamu sholat di dalamnya atau dengannya. Nah, ini cara membasuh dari darah haid. Menunjukkan bahwa darah haid termasuk an-najasat, benda najis. Dan Nabi SAW menerangkan bagaimana cara menghilangkan benda najis tersebut. Alhamdulillah di zaman sekarang yang ini alat cuci, mesin cuci, ya, banyak, dan insyaallah dengan alat-alat tersebut lebih bersih. Paling tidaknya seperti yang disebutkan dalam hadis itu sudah mencukupi untuk membersihkan kain dari darah haid yang najis. Pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat khawlatu ya Rasulullah in lam yadhhab ad-damu قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, wa khawlah berkata ya Rasulullah, fa'in lam yadhhab ad-dam ya Rasulullah, apabila darah tersebut tidak hilang. Lalu mengatakan yakfiik al-ma, yakfiik al-ma, cukup bagimu air. Kamu sudah membasuhnya dengan air, sudah berusaha. Wala yadurruki atharuhu, dan atar atau bekas darah tersebut, wala yadurruki, tidak bermudarat atas engkau. Nah, hadis ini kata Ibnu Hajar ada kelemahan, dan Allahu a'lam cara makna sahih dan ada dukungan dari hadis yang lain. Sehingga dari ini ya faedah, setelah seseorang berusaha hilangkan darah haid dari kain, apabila ada masyakkah, susah, ya, sulit, dan bekas darah masih ada warna kemerahan, maka tidak apa-apa, takut, ya, tetap bersih dan sah, ya, boleh dipakai untuk sholat. Wallahualam. Nah, ini beberapa hal yang kita ambil faedahnya dari hadis-hadis ini, semoga bermanfaat. Wallahualam bishawab. Nafadhal, bila ada soalan, sila. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayakumullah. Ana ada satu soalan tentang hadis Anam yang Abu Hurairah yang cuci air kalau ada bekasnya di seluar ataupun bekas darah itu. Kalau itu, kalau air kencing bagaimana? Kalau macam kita cebok sekali terjatuh air kencing di seluar, apakah cukup kalau kita cuci itu gunakan air ataupun harus tukar seluarnya? Cukup yang terkena air kencing kita cuci. Yang di semua sarung kita cuci atau celana kita semua tidak. Kalau kita mengetahui di mana letak air kencing tersebut, maka tempat itu saja yang dicuci dan dibasuh boleh. Nah, tapi kalau kita tak tahu di mana itu air kencing, tapi kita yakin ada air kencing, ya basuh semua. Toib, kalau seorang kencing kalau tak tahu seluarnya terkena kencing ataupun tidak, apakah solatnya diterima ataupun di ataupun dosa? Kalau kita tak tahu terkena kencing atau tidak, maka al-asl bapak umatana ala nasana. Yani kata ulama pada asalnya tak terkena kencing. Sehingga kalau kita ragu-ragu terkena kencing atau tidak, kita pada hukum asal tak terkena kencing. Sehingga sholat kita sah dan tidak ambil dosa. Mohon. Soalan terakhir, apa nasihat antum untuk orang yang setelah dia kencing, dia sering apa tu masih ada terkeluar-keluar sikit. Jadi kalau dia ambil wuduk, nanti kalau dia duduk terkeluar sikit gitu. Sering-sering terkeluar-keluar sikit. Jadi macam mana tu nak simpankan wuduknya? Diusahakan dia kencing tidak mendekati waktu sholat, ya. Dan apabila dia kencing mendekati waktu sholat dan dia setelah kencing tersebut, setelah dia yakin bahwa air kencing telah habis, dia basahi celana tersebut, dia basahi dengan air. Begitu pula maluannya dia basuh dengan air. Seperti dalam bagian hadis yang saya ada contoh macam itu. Sehingga ketika dia merasa ada kencing yang keluar, ya, ketika dia melihat bahwa celananya telah basah atau kemaluannya telah basah, dia akan berpikir mungkin dibasah karena air tadi. Nah, ini untuk menghilangkan was-was, ya, menghilangkan was-was. Sehingga kalau orang terbiasa seperti itu, ya, dan dia yakin kadang keluar, kadang tidak, maka yang seperti itu khawatir nanti jatuh kepada was-was. Ya, karenanya sekali lagi, setelah kencing nampak sudah bersih, basahi maluannya, basahi celananya, bersihkan dengan air. Ya, kemudian dia sholat. Adapun kalau dia memang memastikan pasti keluar, dan setiap kencing memang begitu, berarti ini ada macam talasul baul. Ya, baul yang terus keluar lagi, keluar lagi. Kalau macam itu dia sholat walaupun ada sedikit yang keluar. Ya, dan tetapi kalau bukan talasul baul, hanya kadang-kadang saja, kita yakin dia keluar, mungkinnya maka dia tetap harus wudu lagi dan membasuh. Tapi kalau tak yakin, maka sholatlah, ya, dan tak usah memoles pada keraguannya. Basahi celananya dan basahi kemaluannya. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Dah ada soalan lagi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.